Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Saat mencuci kaki ketika wudu, yang sunnah itu mendahulukan mata kaki dulu baru ke jari kaki, atau jari kaki dulu baru mata kaki? Nah, seperti yang kita sebutkan bahwa dalam hal ini yang dianjurkan adalah mendahulukan jari terlebih dahulu kemudian ke mata kaki. Ya, sebagaimana ketika membasuh kedua tangan. Ya, maka yang dianjurkan adalah membasuh dari jari kemudian ke siku. Ya. Nah, tidak sebaliknya. Meskipun apabila seorang mendahulukan bagian atas, ya, mata kaki kemudian jarinya, atau sikunya kemudian jari-jemarinya, maka wudunya juga tetap sah. Tapi yang kedua, hukum menyela-nyela jari kaki ketika wudu. Nah, sunnah. Ya, sebagaimana tahlil menyela-nyela jari jemari tangan. Taib. Yang ketiga, saat kita mencat rumah, maka kadang cat itu masih menempel. Cat-cat di kulit kita saat kita bersihkan azan sholat terdengar. Apabila kita terus membersihkan sampai betul-betul bersih, maka kita akan tertinggal sholat berjamaah. Padahal memungkinkan bagi kita membersihkan sampai bersih sebelum habis waktu sholat atau waktu sholat masih panjang, tapi tidak ikut sholat berjamaah. Pertanyaannya, mana yang lebih afdal antara yang pertama, cat tidak terlalu bersih di kulit, ya, tapi dapat sholat jamaah, ya? Atau yang kedua, cat bisa bersih tuntas tapi tertinggal sholat jamaah? Tambahkan C ya. Di sini ada dua pilihan, ya. Bersih, ya, atau tidak terlalu bersih yang pertama, tapi nggak bisa sholat jamaah. Yang kedua, bersih tapi nggak bisa sholat jamaah. Pilihan yang ketiga, bersih dapat sholat jamaah. Nah, itu yang harus, ya. Itu yang wajib. Nah, jadi barakallahu fikum, dalam hal ini tentunya seorang berusaha, ya, untuk membersihkan bekas catnya, ya, ketika berwudu. Atau sebelum berwudu dia menggunakan, ya, cairan atau mungkin minyak yang biasa lebih cepat dan tuntas dalam menghilangkan cat. Ya. Karena diantara syarat sahnya wudu apa? Yaitu sampainya air ke kulit. Syarat. Ya, sehingga kalau misalkan di sana ada hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit sebelum berwudu, maka wajib hukumnya untuk dia bersihkan selama memungkinkan. Ya. Namun zahir dari pertanyaan sering, ya, atau mungkin di sini kadang mencat rumah, ya, berarti kadang-kadang, ya. Nah, sehingga yang wajib harus dibersihkan sampai tuntas. Namun terkadang kalau misalkan, ya, kesulitan, ya, sampai mendalam, ya, kecil, ya, maka dalam hal ini apabila sangat menyulitkan dan tidak mampu untuk dibersihkan dengan cairan apapun, maka insyaallah taala, ya, tetap dia sholat berjamaah. Dan sebagian para ulama menyebutkan kalau misalkan seorang profesinya sebagai tukang cat, ya, tiap hari ngecat, bukan kadang-kadang lagi, setiap hari ngecat, sehingga tentunya karena sudah jadi pekerjaannya, sangat memungkinkan untuk meninggalkan bekas, ya, meskipun sedikit, sehingga menyulitkan untuk membersihkan. Baru dibersihkan, ya, nanti ngecat lagi. Ya, belum tuntas, nanti datang lagi. Maka dalam hal ini dia berusaha semaksimal mungkin dia cari resepnya, kira-kira bisa cepat dalam menghilangkan catnya. Kalau misalkan ada yang tersisa insyaallah taala, tidak mengapa. Ya, tetap dia berusaha menghadiri salat al-jamaah. Jangan jadi alasan. Ya, jangan jadi alasan ya. Kemudian gara-gara cat ini saya bersihkan, kalau enggak tuntas kan enggak sah, katanya syarat. Iya. Akhirnya apa? Karena memang ya, kerjanya seperti itu, akhirnya enggak pernah salat jamaah. Ya. Kenapa? Sibuk ngurusi cat. Ya. Ini tidak tepat, ya. Jadi gimana ya tadi? Dia berusaha ya terus untuk menghilangkan catnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-10 ya. Berkata Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, An Nu'aim Al-Mujmir rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. Dari Nu'aim Al-Mujmir ya. Nu'aim Al-Mujmir ini lakobnya Al-Mujmir ya. Al-Mujmir karena beliau kana yajmiru masjid Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, digelari dengan Al-Mujmir karena beliau punya kebiasaan ya suka menyalakan dupa ya di masjid Nabi agar supaya masjid itu wangi. Semacam bukhur ya. Pernah lihat atau pernah praktek? Hah? Oleh-oleh dari Timur Tengah, Saudi, Yaman, ya. Ada bukhur yang apabila dibakar itu wangi. Ya, dengan asapnya. Ya, di Yaman ya, dulu kalau Jumat biasanya itu sebelum khatib naik mimbar itu ada petugas yang keliling masjid. Ya. Menyebarkan dupa ini. Wangi, harum. Bahkan biasa orang ya, cari-cari. Pengen bajunya diasepi. Ya, diasepi semuanya. Nah, jadi wangi. Ya, dengan asapnya tadi. Ini Al-Mujmir. Ya. Yaitu suka membakar dupa di Masjid Nabi. Ini siapa? Nu'aim. Al-Mujmir. Ini gelarnya. Al-Mujmir. Dari Abu Hurairah. Ya, beliau meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Nabi yang mulia, ya, Ad-Dausi, beliau dari Yaman, ya, beliau dari Yaman, dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam kondisi beliau, ya, sebentar, ya, mendampingi Nabi, ya, 3 atau 4 tahun, namun sebabkan karena semangatnya beliau dalam menuntut ilmu. Demikian pula waktu yang banyak yang beliau luangkan untuk belajar dari Nabi. Ya, karena beliau termasuk ahli suffah. Ya, siapa ahli suffah? Yaitu sahabat yang tinggal di Madinah ya, dalam kondisi tidak memiliki kerabat, keluarga, dan tidak memiliki tempat tinggal. Akhirnya terpaksa di masjid tidurnya. Nyantri. Ya. Yang terik di hadapan Rasul alaihissalatu wassalam. Belajar. Dan kurang lebih jumlah al-sufah dahulu di zaman sahabat itu ada 80 orangan. Termasuk Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka sebagian sibuk ya, dengan pekerjaan. Sebagian ada yang berdagang. Ya, seperti kaum muhajirin. Ya, demikian pula kaum Ansar, ya, mereka sibuk dengan pertanian mereka di kebun-kebun kurmanya. Adapun Abu Hurairah, demikian pula Ahlus Suffah yang lainnya, itu fokus di Masjid Nabawi, belajar, ngaji. Ya, makanya hadis-hadis beliau banyak. Ya, lebih dari 1000 bahkan 5000-an. Ya. Nah. Dan nama beliau diperselisihkan para ulama. karena yang masyhur beliau dengan kunyahnya Abu Hurairah, dan yang menamai adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, ketika beliau Abu Hurairah ya suka bermain-main dengan kucing ya, maka Nabi mengatakan ya Abu Hir, ya, wahai Abu Hurairah ya. Tasghirnya, bentuk kecilnya dari Hurairah yaitu Hurairah ya, yaitu kucing ya, biasa kita sebut apa, kitun ya, kucing. Nah, wahai bapaknya kucing, maksudnya yang suka dengan kucing, bermain-main dengan kucing. Baik. Sebagian menyebutkan nama beliau, dan ini pendapat ahlul hadis ya, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr. Ini pendapat sebagian atau mayoritas ahlul hadis. Dan sebagian ahlul tarikh ya, ahli sejarah ya, menyebutkan bahwa nama Abu Hurairah adalah Amr bin Amir. Ya, Amr bin Amir. Namun sebagian para ulama menyebutkan seperti yang dinukilkan dari Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula dikuatkan oleh Imam Tirmidzi ya, bahwa nama beliau adalah Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi hafizahullah taala. Ya, ketika beliau mensyarah Sunan Nasa'i. Walhasil khilaf ya, tentang nama Abu Hurairah. Yang jelas sahabat Nabi. Ya, jadi enggak usah dipermasalahkan. Ya, namanya enggak jelas berarti orangnya enggak jelas. Ya, kamu yang enggak jelas. Ya, belajar. Ya. Makanya kalaupun ya ada sahabat ya, kemudian tidak disebutkan namanya sekalipun, kalau diyakinkan bahwa itu sahabat la yadur, tidak memudaratkan. Ya, tetap diterima beritanya. Misalkan ada seorang tabi'in mengatakan ya, an ahadin min ashabin Nabi alaihi salatu wassalam, anin Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ada seorang tabi'in mengatakan dari salah seorang sahabat Nabi, dari Nabi mengatakan demikian demikian. Enggak diketahui siapa namanya. Ya. Dari mana? Enggak jelas, tapi diyakinkan bahwa itu sahabat Nabi. Maka hukum asalnya hadis tersebut diterima. Kenapa? Jahalatu as-sahabi ma'lum. Ya, jahalatu sahabi ma'lum. Ketidakjelasan, tidak diketahuinya nama salah seorang sahabat itu telah diketahui. Maksudnya jelas. Predikatnya, statusnya sebagai orang yang adil, terpercaya. Sehingga kalaupun enggak diketahui siapa namanya, dari mana asalnya, tidak memudaratkan, tidak merusak keabsahan sebuah hadis. Apalagi disebutkan kunyahnya. Apalagi ma'ruf namanya. Terlebih lagi. Ya. Nah, beda dengan yang lainnya. Kalau selain sahabat, ya, jangankan ya, tidak disebut namanya. Ya, enggak jelas gitu. An-rajul dari seseorang misalkan. Siapa? Enggak jelas. Jangankan seperti itu. Disebut namanya, enggak diketahui keadaannya, dari mana gerangan, siapa gurunya, siapa muridnya, enggak jelas. Ini sudah menjadi cacat sebuah hadis. Ini selain sahabat. Apalagi cuma sebutkan an-rajul dari seseorang, an-fulan. Maka lebih gak jelas lagi, lebih rusak, lebih jelek lagi status hadisnya, yaitu sangat dhaif. Ya, sampai ada yang memperjelas bahwa si fulan itu adalah si fulan dan ternyata thiqah, terpercaya orangnya. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya umatku akan diseru, akan dipanggil pada hari kiamat. Ghuran muhajjalin. Ya. Dalam keadaan bercahaya. Wajah-wajah. Dan tangan-tangan serta kaki-kaki mereka dari bekas-bekas wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Sehingga barang siapa yang mampu untuk memanjangkan cahaya ya, bekas wudunya, maka hendaklah dia lakukan. Nah, dan ghurrah ayul ikhwah, di sini ada istilah ghurrah dan muhajjal, ya. Ghurran muhajjalin. Kata Nabi, sesungguhnya umatku, umat Islam, kaum muslimin, kaum mukminin akan dipanggil nanti pada hari kiamat, ya, dalam keadaan bercahaya, ya, ghurrah, ghurran muhajjalin, karena bekas wudu. Ghurrah, ya, itu asalnya adalah warna putih yang ada pada dahi, ya, jidat seekor kuda. Ya, kalau ada putih di dahi kuda itu namanya ghurrah. Demikian pula warna putih yang ada pada kaki-kaki kuda, ya, tangan-tangan dan kaki-kaki kuda. Ya. Kuda ada tangannya enggak? Ya, bagian depan, ya, bagian depannya, ya, itu berwarna putih. Demikian pula yang bagian belakang, apabila putih warnanya, itu dinamakan muhajjalin. Ya, kelihatan elok nggak, cantik kan, ya, hitam kemudian putih, tambah lagi belang, ya, kakinya putih-putih semuanya, cantik sekali, ya, indah dipandang, ya, nyaman dilihat. Nah, disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, disebutkan di sini wa fi lafdin akhar, dalam hadis yang lain kata Nu'aim al-Mujmir rahimahullah, ra'aitu Abu Hurairah yatawaddau fa ghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughu al-mankibain thumma ghasala rijlayhi hatta rafa'a ila saqain. Aku melihat Abu Hurairah berwudu. Siapa yang melihat? Nu'aim al-Mujmir. Maka Abu Hurairah membasuh wajahnya dan kedua tangannya sampai hampir-hampir mencapai mankibain. Mankibain bahunya. Ya. Nah, jadi ketika membasuh kedua tangan, itu Abu Hurairah hampir-hampir sampai membasuh bahunya, berarti lengan atas kena. Ya. Ini dilihat oleh siapa? Nu'aim. Summa ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain. Ya. Kemudian Abu Hurairah membasuh kedua kaki beliau sampai naik ke saqain, saq. Apa ini? Betis. Berarti melewati mata kaki. Ya. Naam. Summa qal, kemudian kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Arsalatu wassalam bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat kelak, ya, dalam keadaan bercahaya wajah-wajah mereka. Demikian pula, ya, kaki, demikian pula tangannya, disebabkan karena bekas wudu. Sehingga barang siapa yang mampu di antara kalian, baik kaum muslimin, untuk memanjangkan, ya, cahaya, ya, pancaran cahaya dari wajah, demikian pula tangan serta kakinya, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukannya. Ya. Sehingga yang zahir di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memahami, ya, ketika Nabi menceritakan tentang kejadian pada hari kiamat nanti, bahwa umat Islam itu berbeda dengan yang lainnya. Akan nampak dia seorang muslim, seorang mukmin dengan pancaran, ya, bekas wudunya dari wajahnya. Demikian pula dari tangannya serta kakinya. Subhanallah. Ya, yang dari sini menunjukkan tentang agungnya, ya, besarnya amalan wudu sampai pengaruhnya nanti pada hari kiamat. Ya, sehingga belumlah, ya, hari kiamat, ya, di dunia saja sudah kelihatan. Orang yang suka berwudu, ya, dibasahi dengan air wudu, beda dengan orang yang gak pernah sholat, gak pernah wudu. Kusam, kumel, meskipun pakai, ya, alat kosmetik. Sumpek liatnya. Ya. Nah, beda dengan orang yang senantiasa terbasahi dengan air wudu. Ceria, bercahaya, senang. Ya. Nah, kenapa? karena asar pengaruh dampak dari suatu amalan ibadah. Ya. Terlebih nanti di akhirat, ya, luar biasa. Nabi akan mengetahui, oh ini umat Islam, oh ini bukan, ini umatku, ini bukan, dari pancaran, ya, wajah-wajah mereka, ya, karena suka berwudu. Nah, makanya termasuk anjuran Rasulullah alaihissalatu wassalam kepada kaum muslimin agar supaya mereka senantiasa menjaga wudunya. La yuhafidu ala alwudu'i illa almu'min. Ya, tidaklah yang senantiasa memelihara, menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Ya, orang senantiasa menjaga wudunya. Ini kaum mukminin, ciri khas mereka. Wa fi lafdhil muslimin, disebutkan dalam riwayat Muslim, kata Abu Hurairah, sami'tu Khalili alaihi salatu wasalam yaqul, aku mendengar Khalili, kekasihku ini Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Ya, bahwa perhiasan seorang mukmin itu akan mencapai sesuai sampainya air wudu pada tubuhnya. Ya. Nah, sehingga ini beberapa riwayat yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sehingga dari beberapa hadis ini Abu Hurairah, ya, beliau berijtihad. Ya, seperti yang disaksikan oleh Nu'aim al-Mujmir ketika berwudu, Abu Hurairah, ya, melebihkan ketika membasuh tangannya. Ya, bukan hanya sampai siku tapi sampai bahu. Ya, demikian pula ketika membasuh kakinya, bukan hanya sampai kedua mata kaki, tapi beliau lebihkan sampai betisnya. Sekali lagi, ini amalannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bukan amalan Nabi. Ya, adapun beberapa hadis yang kita sebutkan pada kajian sebelumnya menjelaskan bahwa wudunya Nabi ketika membasuh tangan sampai mana? Sampai siku, dan itu yang zahir dari ayat Al-Qur'an suratul Maidah ayat yang ke-6. Demikian pula ketika membasuh kaki, ya, juga diperintahkan hanya sampai mata kaki, dan itu pula yang diamalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga dalam hal ini wallahu taala alam, terkait dengan, ya, hadis ini tentang perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka ini kita katakan ijtihad beliau, ya. Namun yang afdal tentunya adalah wudunya Nabi, ya. Wa akhirul hadyi hadyu Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ya, sebaik-baik petunjuk, ya, adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika ada sebuah amalan, ya, antara amalan Nabi dengan amalan sahabat misalkan bertolak belakang, maka kita katakan bahwa apabila itu sifatnya pribadi, ya, amalan pribadi salah seorang sahabat seperti di sini Abu Hurairah, ternyata bertentangan dengan amalan Nabi, maka yang afdal, yang lebih kita dahulukan adalah amalan Nabi alaihissalatu wassalam, tanpa merendahkan, mencemooh, menghina Abu Hurairah. Abu Hurairah alim, faqih, ya, ulama di antara ulama sahabat, ya, faqih, dan beliau berijtihad dalam hal ini, ya. Dan kaidah secara umum di dalam Islam, ya, idza hakamal hakimu, ya, fastahada fa asaba falahu ajran, wa idza istahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Ya, apabila seorang hakim, seorang alim, faqih, dia menetapkan satu hukum, kemudian bersungguh-sungguh berijtihad, dan dia telah mencapai derajat keilmuannya, ya, fikihnya luar biasa seperti di sini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau berijtihad, apabila tepat ijtihadnya maka mendapatkan dua pahala, tapi apabila keliru maka hanya mendapatkan satu pahala. Ya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Dan di sini para ulama, ya, sebelum kita, ya, membahas tentang beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, tentang riwayat ini, yaitu adanya perintah dari Nabi, ya, secara zahir menunjukkan perintah dari Nabi. Ya, sebutkan dalam hadis tadi bahwa sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya, Wajah demikian pula tangan serta kaki-kaki mereka karena bekas-bekas wudu. Kemudian ada tambahan lafaz, "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al." Sehingga barang siapa yang memiliki kemampuan bisa untuk memanjangkan ya pancaran cahayanya, ya ghurrahnya, wajahnya atau tangan serta kakinya, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Nah, tambahan ini jadi masalah. Ya, tambahan ini jadi masalah. Yaitu tambahan apa? Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan pancaran cahayanya, wajahnya, tangan serta kakinya, maka hendaklah dia lakukan. Ini jadi masalah. Menjadi perbincangan para ulama. Kenapa? Ya, karena adanya sebagian riwayat yang tidak menyebutkan adanya tambahan ini. Yang ini juga ya dibahas, kenapa? Karena kaitannya dengan boleh tidaknya untuk melebihkan ketika membasuh wajah ataupun tangan serta kaki. Melebihi seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau tambahan ini dari Nabi, oh berarti termasuk sunnah dong, ya kan? Termasuk sunnah berarti ketika membasuh wajah, biar wajahnya bercahaya, bukan cuma depannya, sekalian lehernya. Ya kan? Kan gitu. Demikian pula tangan. Ya, biar yang bercahaya bukan cuma siku sampai jari, lebihkan sampai bahu. Demikian pula kaki. Biar bercahayanya lebih, enggak cuma sampai mata kaki, tapi mungkin sampai paha kalau bisa. Kan gitu. Kalau riwayat ini dari Nabi kan gitu. Namun ternyata sebagian riwayat tidak menyebutkan tambahan ini. Makanya jadi masalah. Luar biasa para ulama dulu ya. Cerdasnya mereka. Luar biasa. Kenapa? Karena mereka hari-harinya hadis. Hari-harinya hadis. Sehingga sedikit ada tambahan, langsung kok kelihatannya janggal. Aneh ya. Kenapa? Kelihatannya bertolak belakang ini. Beda dengan yang lainnya. Makanya jadi masalah. Dibahas. Sehingga dari sini akan menimbulkan apa? Kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda. Ya. Kalau kita ya, kelasnya kita sekedar mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini-begini. Enggak peduli itu riwayatnya dari siapa, siapa yang mengeluarkan, yang penting qala Rasulullah, pakai peci, pakai imamah udang-udang gede ya. Ya fasih bahasa Arabnya, jubah, ya jenggotnya lebat. Oh, hadis. Beda dengan ulama dulu, peka mereka. Ya, makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah membangkitkan dan memunculkan para ulama al-jahabidah, ya, para cendekiawan-cendekiawan hadis yang mereka ya, kokoh rasikh dalam ilmu hadis mereka, sehingga dengan sebab mereka lah Allah jaga Islam ini, dengan sebab mereka Allah jaga syariat ini, ya. Nah, sehingga dengan sebab mereka, mereka memilah dan memilih mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, mana yang hasan, mana yang palsu, mana yang mungkar, mana yang batil, la asalahu mereka. Maka yang ketika Abdullah bin Mubarak rahimahullah ya didatangi oleh seseorang ya, kemudian mengeluhkan di sana di tengah kaum muslimin, wahai Abu Abdullah, banyak sekali, atau wahai Abu Abdurrahman, banyak sekali hadis-hadis yang palsu yang menyebar di tengah kaum muslimin ya, gimana kita takut nanti kaum muslimin terjatuh dalam amalan-amalan, keyakinan-keyakinan yang ternyata dibangun di atas hadis yang palsu, yang batil, enggak ada asalnya sama sekali. Gimana ini? Kita takut. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, biarkan. Yang akan menghadapinya adalah para ulama al-jahabidah. Yang akan menghadapi, yang mengurusi mereka, ya, hadis-hadis palsu, yang memilah dan memilih dengan hadis-hadis yang sahih, adalah para ulama, para cendekiawan-cendekiawan hadis, pakar-pakar hadis. Ya. Nah. Sehingga termasuk ciri khas ahli sunnah adalah apa? Memuliakan, menghormati, memuji para ulama ahlul hadis, para salaf, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para immatul huda yang setelahnya. Dan bahkan termasuk ciri ahlul bid'ah adalah suka mengolok-olok, mencela, mendiskreditkan, ya, mencemooh para ulama salaf, terlebih sahabat, ya, sampai hari ini. Ya, kalau kita pengen tahu si fulan itu manhajnya bagaimana, ya, benar lurus di atas salaf atau tidak, lihat komentarnya terhadap para ulama ahli sunnah. Dari para sahabat terus ke bawah sampai ulama hari ini ahli sunnah. Ya, gimana komentarnya terhadap para ulama Syekh Shalih Fauzan, ya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syekh Shalih Duhaidan, Syekh Rabi' bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid bin Abdul Al-Jabir dan sederetan para ulama ahli sunnah yang lainnya. Gimana komentarnya? Itu mutasyaddidun, betul punya ilmu tapi sayang, kaku dan keras dalam dakwahnya, sukanya membantah, ya, menjauhkan umat dari al-haq katanya, ulama tapi ulama juru fitnah. Wah, bahaya, berbahaya, ya. Atau ya lebih khusus lagi mencela para duat ahli sunnah yang mereka belajar dari kalangan para ulama ahli sunnah. Ini juga termasuk ciri orang-orang yang berpenyakit, berbahaya. Nah, Allah musta'an. Baik. Maka para ulama dalam hal ini kita lanjutkan, ya, menyimpulkan bahwa tambahan tadi, anjuran untuk melebihkan ketika membasuh wajah, tangan ataupun kaki ketika wudu, melebihi batasan yang telah ditetapkan di dalam ayat ataupun hadis yang sahih, ini adalah bukan ucapan Nabi, tapi perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, ya, bahwa disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah, anna Aba Nu'aim, ya, ataupun Nu'aim al-Mujmir rahimahullah menyebutkan dalam hadis tersebut, la adri, ya, qauluhu man istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al min qaulin nabi aw min qauli abi hurairah. Nu'aim al-Mujmir sendiri beliau mengatakan, saya tidak tahu perkataan barang siapa yang mampu untuk memanjangkan cahayanya, cahaya wajahnya, tangan demikian pula kakinya, maka hendaklah dia lakukan, itu perkataan nabi atau bukan, atau perkataan Abu Hurairah, saya enggak tahu. Artinya, alasan pertama, di sini adanya keraguan dari Nu'aim al-Mujmir tentang tambahan tadi. Apakah ucapan Nabi atau ucapan Abu Hurairah? Satu. Ya, alasan yang pertama. Alasan kedua, ditinjau dari sisi asal makna hurrah, ya, dan tahjil. Bahwa yang namanya hurrah itu adalah warna putih yang ada pada dahi kuda. Itu aja. Sehingga kalau lebih dari itu, namanya bukan hurrah lagi. Cahayanya ataupun putihnya sampai leher. Bukan hurrah lagi namanya. Demikian pula, ya, tahjil itu ada warna putih pada kaki bagian bawah, ya, kuda. Depan ataupun belakang. Sehingga kalau lebih dari itu sampai paha misalkan, itu namanya bukan tahjil lagi. Artinya anjuran, ya, dalam hadis tadi, dalam riwayat tadi, untuk memanjangkan hurrah lebih dari yang ditetapkan, ya, demikian pula kaki dan tangan lebih dari siku ataupun mata kaki, ini bertolak belakang dengan makna asal hurrah, demikian pula tahjil. Ya, sehingga para ulama menyebutkan, sehingga ini tidak mungkin ucapan Nabi. Karena ucapan Nabi tidak ada yang bertentangan, bertolak belakang. Ya, ini alasan yang kedua. Apa alasan kedua? Bahwa makna tambahan tadi itu bertolak belakang dengan asal makna hurrah dan tahjil. Alasan yang ketiga, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, kata beliau, lam ara hadhihi al-lafdhata fi riwayati ahadin mimman rawal haditha wa hum asharah min as-sahabah wala man rawaha an Abi Hurairah ghaira riwayati Nu'aim hadhihi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan aku tidak melihat adanya tambahan ini pada riwayat, ya, perawi-perawi yang lainnya dari kalangan para sahabat. Sementara jumlah mereka ada 10 orang yang menceritakan hadis ini. tidak ada yang menyebutkan tambahan ini kecuali dari riwayatnya Abu Hurairah yang itu dinukilkan dari Nu'aim al-Mujmir. Bisa dipahami? Hadis ini yang menceritakan tentang hal ini itu ada 10 sahabat kata Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, semuanya ya, tidak ada menyebutkan tambahan ini. Yang menyebutkan tambahan ini hanya riwayatnya Nu'aim al-Mujmir dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga kesimpulannya bahwa ya, lafaz ini bukan perkataan Nabi, namun ini mudraj, tambahan dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, sehingga atas dasar hal ini kita menyatakan bahwa yang sunnah seperti yang diamalkan oleh Nabi. Ya, adapun yang diamalkan oleh Abu Hurairah itu adalah ijtihad beliau radhiyallahu taala anhu. Yang lebih menguatkan lagi disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hazim rahimahullah, kata beliau, kuntu khalfa Abi Hurairah. Suatu ketika aku berada di belakang Abu Hurairah. Wa huwa yatawadda'u lis-shalah. Dalam keadaan beliau berwudu untuk salat. Fa kana yamuddu yadahu hatta yablugha ibtahu. Dan beliau ya menjulurkan tangannya ya sampai mencapai ketiaknya. Yani ketika membasuh tangan, beliau julurkan tangannya, kemudian beliau membasuhnya sampai ketiaknya. Ini siapa yang berwudu? Abu Hurairah. Disaksikan oleh siapa? Abu Hazim, tabi'i, ya muridnya Abu Hurairah. Maka kata Abu Hazim, faqultu ya Abu Hurairah, ma hadzal wudu? Ya. Wahai Abu Hurairah, wudu apa ini? Wudu apa ini? Kok wudunya sampai ketiak? Ya. Faqala ya bani Farrukh, antum ha huna? Kata Abu Hurairah kaget. Ya. Wahai bani Farrukh. Ya, wahai kabilah Farrukh. Kalian di sini. Ya, beliau katakan kepada siapa? Abu Hazim. Lau alimtu annakum ha huna, ma tawaddatu hadzal wudu'a. Kalau seandainya aku tahu kalian di sini, saya tidak akan berwudu seperti wuduku ini. Artinya beliau tidak ingin ketahuan. Ya, beliau membasuh tangan lebih dari siku. Artinya ini ijtihad dari beliau. Sami'tu Khalili alaihi salatu wasallam yaqul, "Tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu'." Ya, karena sesungguhnya aku telah mendengar bahwa Khalili kekasihku ini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa sesungguhnya perhiasan seorang mukmin ya, ini cahayanya nanti pada hari kiamat, ini sesuai dengan sampainya air wudu ke anggota tubuhnya, ke anggota wudunya. Ya. Itu sampainya air wudu ke anggota-anggota wudunya. Sehingga wallahu taala bisawab, ini kesimpulan dari Abu Hurairah ya, di mana beliau berijtihad setelah beliau mendengarkan beberapa hadis ya dari Rasulullah SAW, sehingga beliau pun menerapkan untuk diri beliau sendiri. Ya. Nah, demikian pula yang lainnya. Ya, demikian pula yang lainnya. Ijtihad sebagian para sahabat. Ya. Tanpa merendahkan ya, kemuliaan, kehormatan para sahabat. Namun ketika ijtihad mereka menyisihi amalan Nabi, maka tentu yang afdal adalah sunnah Nabi SAW. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berijtihad. Ya. Setiap kali beliau berwudu, itu memasukkan air ke matanya. Ya, ke mata beliau. Nah, dan ini ijtihad beliau. Ya, menganggap bahwa mata termasuk bagian dari wajah. Ya, menganggap bahwa mata termasuk bagian dari wajah, sehingga beliau setiap kali berwudu, beliau memasukkan air ke matanya sampai akhirnya beliau buta. Sampai akhir hidupnya. Dan ini ijtihad beliau. Ya. Sementara Nabi tidak pernah mengamalkan hal ini. Ya. Namun saking semangatnya sahabat Nabi luar biasa. Dan beliau berijtihad dalam hal ini. Ya. Nah, namun ijtihad beliau keliru. Nah, sehingga yang sahih bahwa mata ini bukan termasuk wajah. Ya. Mata bukan termasuk wajah. Sehingga bukan termasuk yang wajib untuk dibasuh. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, demikian pula Abdullah bin Umar, diriatkan dari beliau juga, beliau beristihad, ya, singgah di tempat-tempat yang biasa Nabi singgah kemudian sholat di sana, ya, seperti beliau, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila umrah, ya, ataupun haji dari Mekah ataupun dari Madinah menuju Mekah itu singgah di sebuah tempat yang namanya Batha, kebetulan, ya, kebetulan, bukan karena ada keutamaan, kebetulan. Namun ketika diketahui oleh Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar saking semangatnya ingin mencontoh Nabi, maka setiap kali beliau berangkat safar dari Madinah menuju Mekah, singgah di tempat tadi. Kemudian mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Nabi. Dan ini ijtihad beliau. Ya. Dan ini kita katakan yang sahih bukan sunnah. Kenapa? Karena Nabi mengerjakannya secara kebetulan. Ya. Kebetulan. Ya. Nah, namun sebabkan karena semangatnya beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, maka beliau pun berusaha untuk mengikuti apa saja yang diamalkan oleh Nabi. Sampai sendal-sendalnya Nabi. Nabi terkadang pakai sendalnya warna kuning. Nah, Abdul bin Umar juga punya sendal warna kuning. Luar biasa. Ya, padahal itu kebetulan. Ya, kebetulan saja. Sehingga ini bukan termasuk sunnah asal hukumnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, di sini ya. Ada beberapa masalah yang ingin kita tambahkan terkait, ya, pembahasan wudu sebagai penyempurna sebelum kita masuk pada pembahasan yang lain, yaitu tentang adab-adab qadhil hajah. Di sini di antara masalah yang dibawakan para ulama tentang masalah wudu, apakah ini menjadi kekhususan kaum muslimin umat Islam ataukah juga telah ada, ya, pada umat-umat sebelumnya. Nah, disebutkan, ya, oleh para ulama seperti yang dinukilkan oleh Syekhul Islam rahimallahu taala, kata beliau, "Fa'innal wudhu'a min khasa'isi ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam." Bahwa wudu ini termasuk kekhususan umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kama ja'at al-haditsu as-sahihatu, sebagaimana yang telah datang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Innahum yub'atsuna yawmal qiyamati ghuran muhajjalina min atharil wudu. Ya. Bahwa umat Islam mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah, kaki, demikian pula kaki-kaki mereka disebabkan karena bekas-bekas wudu. Na'am. Fadalla 'ala annahu la yashrikuhum fiha ghairuhum. Maka dari sini menunjukkan bahwa, ya, tidak ada dari kalangan selain umat Islam yang menyamai, ya, mereka dalam hal ini. Artinya, wudu ini termasuk kekhususan umat Islam. Na'am. Hanya saja disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, ternyata umat terdahulu juga ada syariat wudu. Ya. Nah, seperti kejadian yang dialami oleh Sarah, ya, istrinya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, ketika Ibrahim demikian pula istri beliau Sarah, ya, di Mesir bertemu dengan seorang raja yang jahat. Ya, suka ngambil istri orang. Apalagi kalau diketahui cantik. Ya. Diambil, dirampas. Ya. Makanya Ibrahim alaihissalam, ya, beliau menyampaikan kepada Sarah istrinya, ya, dan Sarah ini dikenal sebagai ahsanun nisa, ya, wanita yang paling cantik di masa itu, ya, maka beliau menyampaikan kepada Sarah bahwa kalau engkau ditanya oleh raja tadi siapa kamu, ya, maka ataupun kalau nanti saya ditanya oleh raja tadi, saya akan mengatakan, hiya ukhti, ya, kamu adalah saudari perempuanku, ya, karena saya tidak tahu di muka bumi ini, ya, orang yang muslim dari kalangan para wanita kecuali kamu, ya, dan itu bukan bohong, ya, sehingga nanti sewaktu-waktu kalau terjadi dialog dengan raja tadi itu jangan membantah, diam saja, ya, walhasil terjadi dialog, ya, antara Ibrahim dan demikian pula Sarah. bertemu dengan raja tadi. Dan raja tadi berambisi untuk mengambil Sarah. Setiap kali raja tadi mendekat kepada Sarah, ya, maka Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mengambil wudu, kemudian salat 2 rakaat. Langsung ketika mau dijamah oleh raja tadi, langsung mental. Jatuh. Ya. Enggak mampu untuk menjamah dan menyentuh tubuh Sarah. Akhirnya pergi. Datang lagi kedua kalinya. Lagi-lagi Sarah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berwudu kemudian salat lagi 2 rakaat. Lagi-lagi ketika raja tadi berusaha untuk menyentuh Sarah, mental lagi. Ya, bukan pakai ilmu tenaga dalam ya. Ya, mental pakai jin, ya, lain. Ya. Ini karamah. Ya, karamah. Orang-orang soleh dahulu. Ya, dengan ibadah, Allah bantu, Allah tolong mereka. Sampai ketiga kalinya. Ya, ketika mau disentuh, gak mampu lagi. Ya, sampai-sampai saking mangkelnya raja tadi. Sudah. Ya. Ini perempuan yang kamu bawa ini bukan manusia, dia ini syaitan katanya. Karena enggak mampu dijamah. Walhasil syahid dari kisah ini, haditsnya sahih. Ya, muttafaqun alaih bahwa ternyata dahulu, di zaman dahulu juga ada syariat wudu. Ya, ada syariat wudu, ya. Demikian pula kisah yang lainnya yang menunjukkan bahwa dahulu juga ada syariat wudu, ya. Adalah kisah Jurayj. Ya, Jurayj Ar-Rahib, sang pendeta. Ya, yaitu kisah di zaman sebelum Rasulullah diutus. Di mana Jurayj ini dituduh, ya, terjatuh dalam perbuatan zina. Ya, dengan seorang wanita pelacur. Ya, sampai akhirnya wanita tersebut melahirkan seorang anak. Maka ketika ditanya, itu anaknya siapa? Itu anaknya Jurayj. Ya. Jurayj dikenal sebagai ahli ibadah. Soleh, ya, beda dengan kaumnya, dan sengaja, ya, pelacur tadi, ya, ini memfitnah Jurayj, ya, sampai menyebarkan isu bahwa ini anak yang dia lahirkan adalah dari hubungannya dengan Jurayj. Ketika ditanya itu anak siapa, Jurayj, Jurayj siapa? Itu yang sok alim, ya, difitnah sampai menyebar, akhirnya masyarakatnya marah, emosi meluap-luap. Akhirnya galang masa demo, ya, akhirnya menangkap Jurayj dan merusak, ya, kuilnya, tempat ibadahnya, sumi'ahnya. Ya, nah, dirusak. Kamu ini pura-pura soleh saja begini, langsung dicemooh, habis, dipermalukan, dihinakan Jurayj Ar-Rahib Al-Abid ini. Sampai akhirnya, ya, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berwudu, ya, yang kemudian kalau kalian ingin tahu siapa sesungguhnya bapak dari anak kecil ini, maka saya akan tanya kepada dia. Anak kecil masih oe-oe. Ya. Masih kecil. Yang tentunya belum bisa ngomong kan. Namun beliau Jurayj ini berwudu, ya, kemudian beliau berdialog dengan anak tadi. Siapa bapakmu? Ya, maka anak tadi spontan mengatakan, bapakku adalah penggembala domba yang di sana. Ya, akhirnya jelas didengarkan oleh yang lainnya, menunjukkan bahwa Jurayj bukan yang menjadi bapak dari pelacur tadi, anak tadi. Akhirnya, ya, masyarakatnya bertobat, kemudian membangunkan Jurayj dengan tempat ibadah semula, ya, seperti yang sebelumnya yang dirusak. Syahid dari kisah ini juga menunjukkan bahwa dahulu ada syariat apa? Wudu. Walhasil, untuk mengkompromikan apa yang kita sebutkan tadi perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, menunjukkan bahwa yang dimaksudkan Syekhul Islam rahimahullah bahwa wudu ini adalah kekhususan umat Islam, ya, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Maksudnya wudu dengan tata cara yang kita ketahui sekarang ini, ya, meskipun secara umum syarat wudu itu telah ada sebelumnya, namun bagaimana caranya tentunya kita nggak tahu, ya. Namun secara umum ada. Adapun dengan cara seperti ini yang kita ketahui dari awal sampai akhir, ya, dari membasuh kedua telapak tangan sampai kaki, ini kekhususan umat Islam. Sehingga dengan itulah Rasulullah SAW mengetahui siapa di antara manusia nanti pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan yang termasuk umat beliau, termasuk pengikut Nabi SAW. Ya, sampai-sampai sebagai faedah, ya. Saking, ya, bedanya umat Islam yang suka wudu dengan yang lainnya. Sampai-sampai orang-orang munafik, karena mereka juga dahulu di dunia suka wudu, meskipun wudunya mereka basa-basi. Ya. Karena mereka munafik, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Sampai-sampai taunya Nabi, mereka adalah umatnya Nabi, pengikut Nabi. Kenapa? Dari bekas wudunya tadi. Sampai akhirnya ketika mereka mendekati telaga Nabi, ya, maka dikatakan suhkan, suhkan, ya, bu'dan, bu'dan, menjauh, menjauh kalian. Kata Nabi, ya, dia adalah sahabatku, teman-temanku. Ya, ini umat Islam. Maka disampaikan bahwa engkau wahai Nabi tidak tahu apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu. Ini mereka adalah orang-orang munafik. Ya. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Masalah berikutnya tentang siapakah ya, yang diwajibkan untuk berwudu. Ya. Siapakah yang diwajibkan untuk berwudu? Adapun hal-hal apa saja yang seseorang diwajibkan untuk berwudu? Maka para ulama dalam hal ini menyebutkan yang pertama adalah salat. Ya, ibadah salat. Salat ini disyaratkan wudu. Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah Jalla wa'ala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. La yuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqatun min ghulul. Ya, Allah tidak akan menerima ya salat tanpa ada thaharah bersuci. Ya. Naam. Demikian pula sedekah apabila diambil dari harta ghulul, ya, harta curian dari rampasan perang. Allah juga tidak menerima sedekah yang berasal dari harta tersebut. Naam. Alhasil ini amal yang pertama, ya. Salat. Yang kedua, sebagian para ulama menyebutkan tawaf, ya. Tawaf. Sebagian menyebutkan, ya. Ini termasuk syarat, ya. Namun sebagian menyebutkan wajib, bukan syarat. Ya. Artinya kalau seorang tawaf dalam kondisi tidak berwudu, maka sah tawafnya namun berdosa. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan itu yang zahir. Ya. Luar biasa. Ya. Kita bisa membayangkan, ya. Kita cuma bisa membayangkan, ya. Karena belum pernah praktek, ya. Nah, dalam kondisi tawaf, berjubel, ya, berdesak-desakan, ribuan bahkan jutaan kaum muslimin wal muslimat tawaf. Bayangkan. Kalau misalkan disyaratkan berwudu, syarat, ya, enggak sah sampai dia berwudu. Kalau batal gimana? Ya. Masyaqahnya luar biasa. Ya. Makanya para ulama sebagian menyebutkan, meskipun ini sebagian pendapat, menyatakan bahwa termasuk amalan yang diwajibkan untuk berwudu adalah tawaf. Ya. Namun di sini yang zahir wallahu ta'ala alam bahwa tidak disyaratkan dalam hal ini, meskipun diwajibkan. Ya. Nah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian amalan yang ketiga adalah mashul mushaf, ya. Menyentuh mushaf. Dan yang menunjukkan tentang hal tersebut adalah firman Allah Jalla wa'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali mutahharun. Dijelaskan dalam beberapa riwayat, yaitu dari sebagian para sahabat, la yamassul Quran illa tahir. Tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya, orang yang suci. Nah, menyentuh, ya, maksudnya menyentuh secara langsung tanpa ada alas, tanpa ada penghalang. Kalau menyentuh ada alas, ada kain, ada sesuatu yang menghalangi, ya, sentuhan langsung dengan mushaf, maka ini tidak ada khilaf tentang bolehnya. Namun yang jadi masalah di sini adalah menyentuh secara langsung mas, ya. Nah, demikian pula tentang tawaf, ya, di antara dalilnya bahwa Rasulullah SAW menyebutkan, ya, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam. bahwa tawaf itu, ya, tawaf mengelilingi Baitullah, Ka'bah, itu seperti salat. Ya. Tawaf itu seperti salat. Ya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membolehkan seseorang ketika tawaf berbicara, beda dengan salat. Ya kan? Beda dengan salat. Artinya, ya, para ulama sebagian menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan tentang diharuskannya seorang berwudu ketika dia tawaf. Nah, kemudian masalah berikutnya sebagai pelengkap, kondisi-kondisi yang disunahkan seseorang untuk berwudu, ya, meskipun secara umum ya dianjurkan seorang muslim ataupun muslimah menjaga wudunya. Namun di sana ada tempat-tempat yang ditekankan seseorang untuk berwudu. Aduh, berat, malas. Ya, demi sunnah, demi pahala, demi afdholiyah, demi keutamaan berwudu. Kenapa? Ini tempat yang ditekankan. Yang pertama, inda zikrillah, pada saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin baca Quran, berzikir, ya. Ini dianjurkan untuk berwudu. Sampai-sampai Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Abdurrahman bin Kunfuz radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada seorang, ya, memberikan salam kepada Nabi dalam keadaan Nabi di dalam WC, ya. Nah, maka Nabi tidak serta-merta menjawab salam orang tadi, sahabat tadi, ya. Namun beliau menunggu, ya, keluar selesai hajatnya, kemudian beliau bertayamum karena enggak ada air, kemudian baru beliau membalas salamnya. Ya, ini menunjukkan apa? Disunnahkan ketika seorang hendak berzikir kepada Allah Jalla wa Ala itu dalam kondisi apa? Bersuci, berwudu. Nah, jadi kalau kita di WC ada yang salam, assalamualaikum. Jangan latah, ya. Jaga adab. Waalaikumsalam. WC. Misalkan, ya. Nah, ya, Nabi menahan diri, ya. Kemudian setelah selesai dari WC kamar mandi boleh dibalas waalaikumsalam gitu. Tidak mengapa. Baik, kondisi yang kedua, inda kulli shalah, ya. Setiap kali hendak salat disunahkan, ya. Meskipun dia belum batal wudunya, misalkan, ya, zuhur, asar. Dia wudunya belum batal ketika salat zuhur sampai asar. Belum batal. Ya, apakah boleh dia sholat dalam kondisi berwudu dengan wudunya yang pertama? Boleh, sah. Namun afdal dia berwudu, memperbarui wudunya kembali. Dan ini berdasarkan, ya, amalan Nabi alaihissalatu wassalam, ya, di mana beliau senantiasa berwudu pada saat hendak mengerjakan sholat. Kemudian keadaan yang ketiga, lil junub liman arada an yanam, yaitu disunahkan bagi seorang yang junub, ya, apabila dia hendak tidur, ya, junub misalkan berhadas besar, ya, ihtilam, ya, atau setelah berhubungan dengan keluarga, ya, junub, maka apabila dia hendak tidur tidak ingin mandi, meskipunnya afdal dia mandi, namun boleh untuk dia tunda, tidak mengapa. Namun dia tidak ingin mandi, ingin langsung tidur, maka disunahkan baginya untuk berwudu. Ya. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan, ya, anna Rasulullah alaihissalatu wassalam kana idza arada an yanam wa huwa junubun tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Ya. Rasulullah alaihissalatu wassalam apabila beliau hendak tidur dalam keadaan beliau junub, maka beliau berwudu dengan wudu seperti hendak salat. Ya. Naam. Dan ini meringankan, ya, meringankan hadatsnya, namun tidak mengangkat hadatsnya. Kemudian kondisi yang berikutnya, lil junub idza arada an ya'ud. Yaitu disunahkan juga untuk berwudu bagi seorang yang junub ingin mendatangi keluarganya untuk kesekian kalinya. Paham, ya? Ya. Disunahkan bagi seorang yang junub, ya, ketika hendak mengulangi untuk mendatangi keluarganya untuk berwudu. Disunahkan untuk berwudu bagi seorang yang junub ketika ingin mendatangi kembali keluarganya. Ya. Nah, Sebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ya'ti ahadukum ahlahu fa arada an ya'uda falyatawadda." Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian ingin mendatangi keluarganya, ya, kemudian dia ingin mengulangi kembali, ya, maka hendaklah dia berwudu. Ya, hendaklah dia berwudu. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat, ya, menggilir, ya, 9 istri beliau, ya, seluruh istri beliau dengan satu kali mandi. Ya, dengan satu kali mandi. Dan ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa dianjurkan seorang untuk berwudu sebelum mendatangi kembali keluarganya? Karena itu lebih anshaut, lebih memberikan semangat, ya, menyegarkan tubuhnya. Nah, meskipunnya afdal dia mandi. Taib, keadaan yang berikutnya. Al-wudu qabla al-ghusli. Ya. Berwudu sebelum mandi. Ya. Kalau disebutkan istilah mandi di dalam syariat, maksudnya adalah mandi besar. Ya, dan nanti ada pembahasan tersendiri tentang hal ini. Nah, mandi junub misalkan, maka sebelum dia mandi dianjurkan, disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu, seperti wudu dia mau sholat. Kondisi yang berikutnya yaitu sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Sebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita majja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah, tsumma taji' 'ala shiddati atau 'ala shiqqil ayman." Apabila salah seorang di antara kalian, ya, apabila kalian hendak mendatangi tempat tidurnya, maka hendaklah dia berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian dia meletakkan lambungnya di sisi sebelah kanannya. Syahid dari hadis ini menjelaskan tentang disunahkannya seorang yang mau tidur, ya, untuk berwudu. Wallahu ta'ala alam biswat. Baik, dengan demikian selesai ya untuk pembahasan wudu. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah orang yang memakai minyak rambut wudunya sah? Karena seringkali minyak rambut dipakai cukup banyak. Iya. Jadi kalau misalkan minyak rambutnya ini sekedar minyak, ya, yang apabila seseorang, ya, mengusap kepalanya itu tidak sampai menghalangi, ya, sampainya air tersebut, ya, ke rambutnya, kepalanya, ke kepalanya, maka tidak mengapa. Beda kalau misalkan minyak rambutnya ini sifatnya kayak cat, ya, di Arab sana, ya, di Yaman yang saya tahu, itu kebiasaan orang-orang tua yang rambutnya sudah beruban, itu kadang biasanya hari Jumat, ya, atau biasanya dilakukan hari Kamis malam Jumat. Itu memakai hinna. Hinna itu daun pacar, ya, tahu ya, daun pacar. Tapi di sana alami, pakai ini aja, daun asli. Ya, itu rambutnya langsung dipakai hinna. Jadi kayak pakai helm gitu. Ya, kaku jadinya. Ya, kaku sekali. Ya, dan nanti ditunggu beberapa menit, ya, mungkin 1 jam, 2 jam, setelah itu baru keramas, ya. Warnanya berubah jadi pirang, ya, merah. Ya. Nah, yang seperti ini, ya, tentunya dihilangkan terlebih dahulu, ya. Ya, sesuatu yang bisa menghalangi sampainya rambut, sampainya air ke rambut. Taib. Yang kedua, apabila terkena noda minyak oli pada tangan sudah diupayakan dibersihkan, namun masih terasa licin, bagaimana keadaan wudunya? Iya. Jadi kalau ada perasaan licin, ya, ini kan, ya, artinya relatif, ya, sehingga kalau misalkan dia yakin air tersebut sampai ke kulit, maka insya Allah tidak mengapa, ya, tentunya dengan dia berusaha, ya, secara maksimal untuk menghilangkan oli ataupun minyak tadi, ya. Nah, alhamdulillah, ya, sekarang banyak alat-alat yang membersihkan oli ataupun minyak tadi, ya, dengan sabun, deterjen atau yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin, ya, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Atau sebelum ditutup, ada yang perlu sampaikan? gitu. Yang zahir ya, wallahu taala alam ya, terkait dengan kondisi yang keberapa tadi? 5 atau 6 ya. Disunahkannya seorang berwudu yaitu ketika seorang hendak mendatangi kembali keluarganya. Ya. Untuk berhubungan. Maka yang zahir dari hadis tersebut adalah sang suami. Yang zahir wallahu taala alam. Ya. Nah, itu yang zahir dari hadis tersebut. Ya. Adapun istri ya di sini ya bebas ya. Ya, terserah. Gitu ya. Imamah. Wallahu a'lam bishawab ya. Imamahnya yang jelas dari definisi imamah sendiri ya. Para ulama menjelaskan yang namanya imamah yaitu ma ya'mur ra's, yaitu kain yang dililitkan, yang diikatkan di atas kepala. Ya, bukan hanya dibiarkan begitu saja. Itu yang dibolehkan seorang untuk mengusapnya ketika berwudu. Tentang kaifiahnya wallahu a'lam. Ya, masing-masing daerah punya ciri khas cara memakai imamah dan itu berbeda-beda, sampai di Arab pun berbeda-beda. Oh, kalau seperti ini model ya, daerah fulan. Ya, kalau seperti ini daerah alam. Beda-beda. Ya, tapi yang jelas apa intinya? Dililitkan. Ya. Nah, mau praktek juga enggak ada ya. Ya. Iya, ya. Ya. Nah, kayaknya sudah nunggu-nunggu ini. Baik. Iya. Apabila pakai sepatu itu haruskah duduk? Duduk. Ya. Mm-hmm. Kalau berdiri apakah halal? Nah, masya Allah. Ya. Tahu pertanyaannya? Apakah ya pakai sendal atau sepatu tadi itu diharuskan berdiri? Ya, nggak boleh duduk atau gimana? Wallahu bisawab, dalam hal ini lapang ya, tidak ada dalil yang melarang dalam hal ini, sehingga kembali kepada hukum asal yaitu terserah, dibolehkan baik berdiri ataupun duduk. Ya. Ada hadis ya, Al-Bukhari bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu ketika Nabi hendak melepas sepatu beliau ataupun khuf beliau ketika berwudu, bukan Nabi ya, tapi Al-Bukhari bin Syu'bah ketika Nabi hendak berwudu, Nabi menggunakan khuf. Maka Mughirah bin Syu'bah melihat ya Nabi memakai khuf, ingin dilepas oleh Mughirah. Maka Nabi mengatakan da'huma. Ya fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Ya, biarkan ya, biarkan khuf saya maksudnya, jangan dilepas. Tapi yang merunduk ini Mughirah bin Syu'bah, bukan Nabi. Ya, bukan Nabi. Yaitu ketika beliau hendak ingin melepas khufnya Nabi. Maka Nabi memerintahkan biarkan. Artinya ya, Nabi dalam kondisi berdiri. Ya. Dalam kondisi berdiri ketika hendak dilepas oleh Mughirah, ya khuf beliau. Alhasil tidak ada sisi pendalilan tentang hukumnya apakah harus berdiri ataupun duduk, boleh enggak ataupun haram. Ya, ini tidak ada pembahasan dalam hal ini. Yang jelas lapang ya, dibolehkan dalam kondisi bagaimanapun. Ya. Yang mudah tentunya. Baik berdiri ataupun duduk ataupun yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin ya, insyaallah kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.